الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang senantiasa diberikan kepada kita semua untuk menguji kita apakah kita menjadi hamba yang pandai mensyukuri nikmatnya ataukah malah mengkufurinya. Wa'iyadzubillah. Semoga kemudahan demi kemudahan senantiasa Allah berikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Disebutkan di sana bahwasanya hak muslim atas muslim yang lain itu ada 6. Kemudian pada pertemuan yang lalu telah kita pelajari tentang hak yang pertama, idza laqitahu fasallim alaih. Jika engkau berjumpa dengan saudara sesama muslim, maka sampaikan salam kepadanya. Maka pada pertemuan kita kali ini akan kita lanjutkan hak berikutnya. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa idza da'aka fa ajibhu. Dan jika saudaramu mengundang engkau, maka penuhilah undangannya. Nah, ifana bin na'uzakumullah, hak muslim atas muslim yang lain ialah ijabatul da'wah, memenuhi undangan. Baik. Dalil tentang memenuhi undangan disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakin idza tu'itum." Akan tetapi jika kalian diundang, fadkhulu, maka masuklah ke tempat undangan. Fa idza ta'imtum fantashir. Dan jika kalian telah selesai memakan jamuan dalam undangan itu, maka segeralah kalian pamitan dan pulang. Kemudian dalil dari hadis di samping hadis yang kita baca tadi juga disebutkan dalam hadis yang lain. Yakni riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda, "Idza da'a ahadukum akhahu." Jika salah seorang dari kalian mengundang saudaranya, "falyujib," maka hendaklah dia datang memenuhi undangannya. Barakallahu. Perlu diketahui bahwa jenis undangan ini ada bermacam-macam. Yang pertama ialah undangan walimah pernikahan, dakwatu walimatul urs, dakwatu walimatul ursi, undangan walimah pernikahan. Jika bentuk undangannya ini adalah untuk menghadiri acara walimah pernikahan, maka para ulama menyatakan hukumnya ialah wajib. Wal ijabah fi da'watil ursi wajibah. Idza ayyanahu da'in muslim. Undangan walimah atau menghadiri undangan walimah pernikahan itu wajib jika yang mengundang ialah muslim dan telah menyebut namanya secara khusus. Nah, misalkan diundang pakai WA. Ya, nah. Kemudian menyebut nama kita. Ya Aba Abdillah, silakan. Kaifa hal? Gimana keadaannya? Insyaallah. Syawal ana ada acara walimah. Antum anak undang. Jadi jelas, yang mengundang ialah muslim. Kemudian yang diundang itu disebut secara khusus orangnya itu. Maka hukumnya wajib untuk menghadiri undangan tersebut. Hal ini berdasarkan dalil yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Idza du'iya ahadukum ila walimati ursin, Jika salah seorang dari kalian diundang untuk menghadiri walimah pernikahan, fal yujib, maka hendaknya dia mendatangi undangan itu. Di sini menggunakan lamul amri, fal yujib, itu ada lam, lamul amri, ya, itu sama saja dengan fi'il amr, perintah. Dan hukum asal perintah itu apa ini? Wajib. Sampai ada dalil yang memalingkan dari hukum wajib menjadi hukum istihbab, hukum sunnah. Dalam masalah walimah ini tidak ada dalil yang menjelaskan hukumnya istihbab. Semuanya menunjukkan perintah. Ditambah lagi ada ancaman. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Faman du'iya falam yujib faqad asallaha wa rasulah." Faman du'iya, barang siapa yang diundang dalam acara walimah pernikahan, falam yujib, kemudian tanpa uzur dia tidak menghadiri undangan itu, faqad asallaha wa rasulahu, maka sungguh dia telah durhaka kepada Allah dan Rasul. Nah, sesuatu jika ditinggalkan ada ancaman, berarti melaksanakannya ialah wajib. Seandainya tidak wajib, tidak ada ancaman bagi yang meninggalkannya. Barakallahu. Ini kalau acara apa ini? Walimah pernikahan. Adapun selain walimah pernikahan, maka para ulama menyatakan bahwa hukumnya adalah mandubah, sunnah untuk menghadirinya. Jadi kalau ada undangan selain acara walimah pernikahan, maka menghadirinya adalah ini mandubah, sunnah, ya. Ada udzur atau tidak, hukumnya ini sunnah. Berdasarkan hadis ini bahwa itu termasuk hak muslim atas muslim yang lain. Lalu bagaimana jika sebuah undangan itu menyuguhkan sesuatu yang mungkar, bahkan mendominasi acara itu? Apakah kita wajib atau sunnah menghadiri undangan tersebut? Maka para ulama menjelaskan bahwa jika acara undangan tadi disuguhkan perkara-perkara yang mungkar, bahkan perkara-perkara yang mungkar itu mendominasi acara undangan tadi, maka tidak wajib menghadirinya dan tidak sunnah menghadirinya, walaupun itu undangan apa ini? Walimah pernikahan. Oleh sebab itulah, bagi saudara-saudara sekalian yang ingin menyelenggarakan acara walimah pernikahan putra-putrinya, hendaknya berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menampilkan suguhan-suguhan atau acara-acara yang mungkar. Nah, barakallahu fikum. Tidak perlu kita sampaikan acara-acara yang mungkar itu jelas, ya. Nah, di antaranya acara pernikahan, tetapi dia pakai mendatangkan artis ibu kota. Ya. Joget bareng. Nah, acara-acara semacam itu sudah tidak wajib lagi untuk dihadiri. Barakallahu. Nah, adapun dalil tentang tidak boleh menghadiri acara-acara tersebut ialah wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Janganlah kalian tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan perbuatan melampaui batas. Kemudian kepada bintang Allah pembuah. Di antara adab yang harus kita perhatikan ketika menghadiri undangan saudara kita ialah segera untuk meninggalkan tempat jika telah selesai urusannya dan tidak berlama-lama, dikarenakan khawatir menyibukkan dan mengganggu sahibul walimah, ya. Sebagaimana dalam ayat yang telah kita baca tadi, surat Al-Ahzab ayat 53, walakin idza du'aitum fadkhulu fa idza ta'imtum fantashiru. Jika kalian diundang, maka masuklah. Dan jika telah selesai makan jamuan-jamuan undangan itu, maka segeralah pergi meninggalkan tempat untuk kembali beraktivitas di rumah masing-masing. Wallahu ta'ala a'lam. Selanjutnya, adab atau hak muslim terhadap muslim yang lainnya, yang ketiga, wa idza istansahaka fansahhu. Jika dia minta nasihat kepada Anda, maka berilah nasihat. Barakallahu fikum. Dalam masalah ini, perlu kita ketahui beberapa permasalahan. Yang pertama terkait dengan dalil masalah nasihat. Yang pertama ialah surat Al-A'raf ayat 68. Wa ana lakum nasihun amin. Ini ucapan salah satu dari nabi. Dan aku adalah pemberi nasihat yang tak percaya untuk kalian. Sehingga saling menasihati atau menasihati dalam kebaikan, ini termasuk akhlak para nabi dan rasul. Dalil yang kedua ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim dari sahabat yang mulia Jarir ibnu Abdullah radhiyallahu taala an, bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala iqamatis shalah. Aku mengambil baiat di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk tetap menegakkan sholat, wa ita'iz zakah, dan menunaikan zakat, wan nushi likulli muslim, dan memberi nasihat untuk setiap muslim. Nah, jadi nasihat ini ternyata termasuk perkara yang pokok dalam Islam. Bahkan dalam hadis ini disebutkan dalam deretan amalan-amalan yang termasuk rukun Islam. Ala iqamatis shalah wa ita'iz zakah wan nushri likulli muslim. Jadi disebutkan bersama dengan rukun-rukun Islam. Itu menunjukkan bahwasanya menasihati sesama muslim termasuk perkara yang apa ini? Pokok dalam ajaran Islam. Tidak boleh diremehkan. Adapun memberi nasihat kepada kaum muslimin, ikhwan abidin a'uzakumullah, itu hukumnya fardu kifayah. Kalau sudah ada yang menyampaikan nasihat, berarti gugur kewajiban bagi apa yang lain. Dan cukup. Nah, tidak kemudian semuanya jadi satu, langsung nasihati terus satu orang itu. Bareng-bareng nasihati. Enggak. Kalau sudah ada sebagian yang tampil memberi nasihat, maka sudah cukup mewakili yang lain. Hukumnya baik. Fardu kifayah. Itulah sebabnya. Ketika ada orang yang sudah mendapat nasihat dari para ulama untuk meninggalkan penyimpangan-penyimpangan, nah, sudah berkali-kali diingatkan, dinasihati, tapi dia masih menyimpang dan melakukan kedustaan demi kedustaan untuk menutup kedoknya, sampai akhirnya para ulama mentahdirnya dikarenakan dia bermain-main dalam masalah agama ini. Maka ketika ada yang tahu tentang masalah ini dengan jelas bahwasanya para ulama telah menasihati fulan ibnu fulan, sudah berkali-kali mengingatkan, sudah berkali-kali memanggilnya, maka sudah cukup. Nah, kita tidak boleh dituntut untuk menasihatinya. Nah, ketika kita sampaikan kepada kaum muslimin, hati-hati dengan si fulan. Si fulan ini akhlaknya kurang bagus, adabnya kurang bagus, bahkan dia sampai melakukan penyimpangan-penyimpangan yang membahayakan. Padahal dia dai, panutan umat, barakallahu, ngajak kepada kebid'ahan. Padahal dia negur, kamu sudah nyampe ke nasihat belum sama dia? Kok belum-belum sudah langsung jelek-jelekan seperti itu? Barakallahu, saya memang belum, tapi yang lain sudah. Nah, sudah cukup. Karena nasihat hukumnya apa ini? Fardu kifayah. Kalau sudah ada yang mengamalkannya, sudah ada yang melakukannya, maka gugur kewajiban bagi yang lainnya. Barakallahu. Kemudian ikhwan abidin a'uzakumullah, agar nasihat yang kita sampaikan itu mengena dan berhasil, Nah, sebagaimana sering yang ditanyakan dalam soal jawab ya, mana caranya menasihati orang tua yang begini-begini, bagaimana cara nasihati teman yang begini-begini ya. Nah, ini butuh teori yang syar'i, yang dengan itu diharapkan nasihat kita itu mengena. Tapi kita kembalikan semuanya hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kita sudah berusaha. Oleh sebab itu di sini perlu saya sampaikan tentang adab-adab dalam memberi nasihat. Agar nasihat kita itu benar-benar apa ini? Barokah dan bermanfaat serta mengena. Tidak asal apa ini? Keluar kata-kata. Adab yang pertama dalam memberi nasihat ialah an-niyatus shalihah. Harus didasari dengan niat yang baik. Kalau menyampaikan nasihat itu harus punya niat yang baik. Nasihat disampaikan itu agar yang dinasihati kembali ke jalan yang benar. Kita tidak punya niat menjatuhkannya, tidak punya niat menjelek-jelekannya, tidak punya niat-niat yang lain. Niat kita harus baik, yakni supaya orang itu kembali ke jalan yang benar. Dan kita juga demikian, niat kita hanya semata-mata apa ini? Ikhlas lillahi ta'ala dan hanya mencari wajah Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, taqdimun nasihah lil muslim hatta walau lam yatlubha. Kita harus punya semangat untuk menyampaikan nasihat kepada sesama muslim sekalipun dia tidak minta nasihat sama kita. Sekalipun dia tidak minta nasihat sama kita, apalagi sampai apa ini? Minta. Begitu melihat ada saudaranya sudah mulai apa ini? Oleng. Nah, oleng sudah enggak bisa lurus jalannya itu, agak condong-condong ke kanan atau condong-condong ke kiri. Nah, itu yang oleng. Sudah goyah. Nah, maka sebagai seorang muslim yang cinta kebaikan untuk dirinya dan untuk saudaranya, dia berusaha untuk menasihati saudaranya walaupun dia tidak minta sama kita. Nah, apalagi sampai dia minta sama kita, maka kita lebih tekankan untuk apa ini? Memberi nasihat sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Wa idza stansahaka fansahu. Jika dia minta nasihat kepada Anda, maka nasihatilah dia. Enggak minta nasihat aja baik, kita kasih. Baik. Jadi enggak usah nunggu apa ini diminta dulu. Atau kita terlalu kaku ya. Terus saudara mesti nasihatin, enggak minta kok. Ngapain ngurusin dia? Enggak. Jadi nasihat itu diberikan walaupun tidak diminta, apalagi sampai diminta. Ini adab yang kedua. Adab yang ketiga, ikhtiyarul uslub al-munasib linasihah. Memilih cara yang tepat dalam menyampaikan nasihat. Nah, ini yang perlu dipelajari lebih lanjut dengan melihat lokasi. Nah, Siapa yang kita nasihati? Bagaimana tipe orangnya? Di mana watak-wataknya? Kalau kita sudah paham orang itu, maka kita pilih cara yang paling tepat dalam menyampaikan nasihat. Saya contohkan saja, orangnya ini keras kepala. Yo gak minta nasihat, yo keras kepala, tersinggungan. Nah, untuk menyampaikan nasihat kepada orang ini tidak bisa kita sampaikan dengan kata-kata yang keras, yang kasar. Karena sensitif, orangnya itu tersinggungan, orangnya itu keras kepala. Pemarah. Maka untuk memberi nasihat kepada orang ini, caranya ialah kita yang ngalah. Kita harus berusaha menyampaikan dengan kalimat selembut mungkin. Nah, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada Nabi Musa dan Harun alaihi wassalatu wassalam, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintah keduanya untuk menyampaikan teguran dan peringatan kepada siapa? Fir'aun. Nah, Fir'aun ini tipenya orang keras kepala, tersinggungan, pemarah, ya, punya kekuasaan lagi, dan tidak butuh nasihat. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qula lahu qawlan layyina." Wahai Musa dan Harun, ucapkanlah kata-kata yang selembut mungkin kepada Fir'aun. Nah, siapa tahu dengan cara itu dia mau apa ini? Ingat dan mau membersihkan dirinya. Masya Allah. Ini Fir'aun diperlakukan seperti itu. Jadi kadang-kadang ya fanabidina azakumullah, kebenaran itu mudah diterima oleh seseorang. Jadi sulit itu karena yang menyampaikannya kurang pas. Nah, langsung di serbu ya, boleh. Senapan sapu pun, bodong dia, itu langsung kena. Akhirnya tersinggung, salah paham, marah, pergi, tak kembali. Setelah dipelajari, ada apa sebabnya kenapa? Ternyata baru dapat nasihat yang keras. Langsung disikat habis, padahal dia adalah orang yang mudah tersinggung, pemarah dan lain sebagainya. Yang memberi nasihat gak mau disalahkan. Saya menyampaikan kebenaran. Qulil haq walau kana muran. Sampaikan kebenaran walaupun pahit rasanya. Nah, kalau seperti ini kaidahnya, nah, berarti yang dinasihati sama yang menasihati perlu nasihat. Sampaikan kebenaran. Naam, sorry. Walau kana murad, walaupun pahit rasanya itu. Kalau kita sudah menyampaikan sesuai dengan apa ini? Cara yang tepat. Ternyata hasilnya tidak sebagaimana yang kita harapkan, ya tetap sampaikan kebenaran itu. Bukan berarti kita sampaikan dengan apa ini? Kekerasan, baik ucapan maupun tindakan yang menyebabkan apa ini? orang itu mensikapi kita dengan sikap yang baik. Sebagaimana Nabi Musa dan Harun alaihissalatu wassalam sudah tepat caranya menyampaikan dakwah kepada Fir'aun dengan apa ini? Qaulan layyinah, ucapan yang lembut, selembut mungkin, ya. Tapi yang didapat ialah pil pahit. Fir'aun tidak malah nurut, tidak malah mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala. Tambah apa ini? Menjadi-jadi. Tambah mengancam bunuh dan mengusir Nabi Musa dan Harun. Itu namanya qulil haq walau kana murra. Setelah melakukan apa ini? Cara yang tepat dalam menyampaikan nasihat. Kemudian ikhwan fillah a'azzakumullah, kita juga lihat yang disampaikan itu materinya materi yang bisa dicerna apa tidak. Terus siapa yang kita nasihati? Anak-anak, remaja, atau orang yang sudah tua? Ini semuanya itu harus apa ini? Kita perhatikan. Jadi tidak bisa kita pukul rata. Nasihat itu sesuai dengan apa ini? Siapa yang dinasihati? Nah, jadi likulli maqalin maqam, istilahnya itu. Masing-masing ucapan itu ada tempatnya sendiri-sendiri. Menasihati orang tua sudah sepuh kayak nasihati anaknya yang masih kecil. Ya kurang sopan. Orang tuanya tidak simpati. Orang tuanya dibodoh-bodohkan. Dasar bapak udah tua, bodoh. Cak tadi tak sampaikan dalil ini, dalil itu, enggak paham saja. Nah, bapaknya dibodoh-bodohkan. Itu sudah enggak terima. Bapaknya sudah enggak simpati. Nah, coba dengan cara yang hormat, lemah lembut. Seperti yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim Khalilur Rahman alaihissalatu wassalam, ketika memberi nasihat kepada bapaknya dengan nada yang sopan, ya abadi, panggilan sopan saya, wahai bapakku, itu ya. Terus dialog antara Nabi Ibrahim dengan bapaknya itu adalah contoh bagaimana kita memberi nasihat kepada orang yang lebih tua, apalagi itu ialah orang tuanya sendiri, walaupun ujung-ujung hasilnya ialah pil pahit yang dirasakan. Bapaknya gak terima. Jadi masalah hasil itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Orang itu dapat hidayah atau tidak, mendapat taufik atau tidak, itu yang urusan Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya kita telah melakukan cara-cara yang apa ini? Yang dibenarkan oleh syariat, yang tepat. Barakallahu. Kemudian kepada bin Azzaqumullah juga perlu disampaikan dengan bahasa yang mudah dipaham. Nasihat kesana kemari, yang mendengar melongo saja, mutar-mutar gitu, gak ada kesimpulannya, sehingga nasihatnya kurang apa ini? Menyentuh. Jadi kurang tepat istilahnya itu. Kemudian ikhwan abidina azzaqumullah, termasuk mencari waktu yang tepat dalam menyampaikan nasihat. Ini yang dinasihati sedang sibuk atau tidak? Nah, sedang panas atau sedang dingin kepalanya itu? Jadi jangan langsung menyampaikan nasihat begitu saja. Dilihat sikonnya, waktu yang tepat. Dalam kondisi setengah sadar atau sudah sadar, nah itu perlu waktu yang tepat. Ini semuanya bisa dilihat sendiri-sendiri oleh orang yang apa ini menyampaikan nasihat. Lain daerah, lain cara, ya. Jadi dilihat kondisi masing-masing tempat. Kemudian kepada wajibullah, termasuk adab dalam memberi nasihat ialah tidak terlalu panjang dan bertele-tele. Itu namanya nasihat. Itu jangan panjang-panjang, jangan bertele-tele. Nanti materi yang disampaikan itu melebar. Orang yang mendengar sudah enggak fokus lagi dengan nasihat yang dimaksud. Jadi fokus dengan satu tema yang memang itu adalah untuk nasihat saat itu. Sehingga pikiran dan fokus semua dalam mendengarkan nasihat tadi tidak terpecah fokus dan pikirannya. Time. Kemudian yang perlu disampaikan juga ialah memilih bahasa yang paling bagus. Bahasa yang paling halus, yang paling sopan, yang paling bagus. Jadi yang memberi nasihat harus bisa menahan diri, walaupun dia jengkel, marah, tapi harus bisa mengatur bahasanya. Jangan mengeluarkan kata-kata kotor dalam memberi nasihat. Nah, pakai bahasa yang bagus, yang sopan. Nah, supaya tahu Anda adalah orang yang berpendidikan. Nah, yang dimaksud berpendidikan di sini ialah paham agama, ya. Nah, karena bahasa yang disampaikan itu sangat mempengaruhi orang yang mendengarkannya. Baik. Kemudian ada berikutnya, al-israru bin nasihat. Diusahakan kalau memberi nasihat itu sembunyi-sembunyi, tidak ditampakkan di depan umum. Misalkan ada seorang yang perlu dinasihati, nah, panggil, ya, anak pengen bicara empat mata sama antum. Tidak perlu sebentar, nah, masukkan kamar mereka. Kalau dinasihati di depan umum, namanya disebut-sebut, wah marah dia, tersinggung, ya, tersinggung. Apalagi ini urusannya pribadi dia, dan juga apa yang dia lakukan itu tidak disebarluaskan, tidak didakwahkan. Lain, ya, dengan para dai-dai penyesat itu memang lain cara menanganinya, karena kesesatannya didakwahkan, disebarluaskan. Pengaruhnya besar terhadap umat, sehingga harus dijelaskan kepada umat dengan terang-terangan. Tapi kalau nasihat sesama muslim secara pribadi, sembunyikan. Apalagi itu penguasa. Wah. Sendiri-sendiri, empat mata, ya. Al-Isra, sembunyi-sembunyi, jangan terang-terangan di depan umum. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah itu pernah menyampaikan sebuah syair yang intinya adalah beliau mengharapkan nasihat itu secara apa ini sembunyi-sembunyi. Ta'ammadni binushika finfiradi. Ta'ammadni binushika finfiradi. Wajannibni an-nasiha fil jama'ati. Nah, aku sengaja memberi anda nasihat sembunyi-sembunyi, atau hendaknya engkau memberi nasihat kepadaku sembunyi-sembunyi ketika aku sendirian, dan jangan engkau memberi aku nasihat di depan banyak orang. Ta'ammadni binushika finfiradi wajannibni an-nasihata fil jama'ati. Hendaknya engkau memberi nasihat aku ketika aku sendirian, dan jangan engkau memberi aku nasihat di depan banyak orang. Fa innan nusha bainan nasi nau'u. Fa innan nusha bainan nasi nau'u minat taubihi la arbastima'ahu. Fa'inan nusha bainan nasi nau'u minat taubihi la'a wastima'ahu. Karena menasihati aku di depan banyak orang itu termasuk jenis menjelek-jelekkan nama baikku. Aku tidak ridho untuk mendengarkannya. Fa'in khalaftani wa asaita qawli. Fa in khalaftani wa asaita qawli fala taghdab idza lam talqa ta'ati. Jika engkau menyelisihi ucapanku ini dan tidak mau nurut dengan ucapanku, maka jangan marah jika engkau tidak aku turuti kemauanmu. Jadi Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mempersilakan siapapun untuk memberi nasihat kepada beliau, tapi beliau meminta sendiri, ya, meminta sembunyi-sembunyi, jangan di depan banyak orang. Karena memberi nasihat di depan banyak orang dengan menyebut orang itu, maka sama saja menjelekkan nama baik orang itu dan menyebabkan orang itu tidak mau mendengarkannya. Bahkan Imam Syafi'i rahmatullah menyatakan kalau sampai tidak mau menuruti ucapan beliau, maka Imam Syafi'i tidak mau menerimanya, dan jangan marah kalau tidak mau mengikuti ucapannya. Barakallahu. Itu adalah nasihat dari Imam Asy-Syafi'i rahmataala tentang adab dalam memberi nasihat. Naam. Kemudian ikhwan fillah a'udzubikum wa adab berikutnya ialah banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang yang kita nasihati dibuka hatinya dan mau menerima ucapan-ucapan yang baik dan nasihat-nasihat yang baik. Karena walaupun kita sudah melakukan berbagai macam cara, tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala belum membuka pintu hatinya, belum memberi hidayah kepadanya, maka 1001 ucapan kita tidak akan pernah masuk ke dalam hati. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah dan taufik kepada orang itu, maka apa yang kita sampaikan walaupun separuh kalimat itu akan masuk ke dalam hatinya. Bismillah. Nah, ini cara-cara dalam memberi nasihat. Maka dengan cara ini kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberi barokah nasihat kita kepada saudara kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan dan taufik kepada saudara kita untuk bisa menerima nasihat kita tadi dan mau mengamalkannya. Nah, selanjutnya, ikhwana fillah a'udzubikumullah, adab berikutnya, wa idza atasa fahamidallah fasamidhu. Ini hak Yang keempat, jika saudara kita bersin kemudian membaca alhamdulillah, maka ucapkanlah tasmid kepadanya. Yakni ucapkan apa ini? Yarhamukallah. Nah, untuk memahami lebih lanjut tentang masalah ini, ini ada beberapa adab terkait dengan masalah bersin, supaya paham dan bisa mengamalkan sunnah ketika bersin. Yang pertama, ialah al-qadmu indal itosi. Al-qadmu indal itosi, yakni menutup mulut dengan menempelkan dua bibir. Di adab yang pertama itu bentak, itu adab menguap ya. Jadi ini bersin. Nah, jadi adab dalam bersin barakatikum. Yang pertama, nah, tadi jilalat al-qadmu itu termasuk adab dalam at-tadza'ub, yaitu menguap. Yang pertama, ayyadu al-insanu yadahu aw saubahu ala fihi indal aksi. Ini adab yang pertama ketika bersin, hendaknya meletakkan tangan atau bajunya untuk menutupi mulutnya ketika apa ini? Bersin. Ketika bersin, ini tangannya ya, atau bajunya pakai untuk menutup mulutnya. Ya. Jadi jangan dibuka, ya. Ini ternyata sesuai dengan apa ini, nasihat sebagian dokter, ya. Apalagi bagi yang lagi batuk-batuk. Tutup ya, untuk mengurangi penyebaran virus itu ya. Nah, yang kedua adalah berusaha menekan suara bersinnya, jangan dilepas menggelegar. Nah, ya. Namanya khafdus saut fil itas, yang kedua. Merendahkan suara ketika bersin itu, berusaha menekan suaranya supaya enggak lepas dan menggelegar. Ada kalau bersin itu suaranya kuat menggelegar ya. Nah, hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud wa Tirmidzi dengan sanad yang sahih, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam kana idza atasa wada'a yadahu aw saubahu ala fihi wa khafadha biha sautahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika bersin beliau meletakkan tangannya atau bajunya untuk menutupi mulutnya. Wa khafadha biha sautahu, dan berusaha untuk menekan dan merendahkan suara basingnya. Ini Abu Hurairah radhiyallahu taala melihat Rasulullah mengamalkan semacam itu. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dengan sanad yang sahih juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala, ini Rasulullah bersabda dengan ucapannya tapi diamalkan dengan perbuatannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza atasa ahadukum falyadh kaffayhi ala wajhi. Jika salah seorang dari kalian bersin, maka hendaklah dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas wajahnya. Wal yakhfad sautahu, dan hendaklah dia merendahkan atau menekan suaranya. Nah ini. Baik, barakallahu. Ini adalah contoh langsung dari Rasulullah dan juga sabda langsung dari beliau. Kemudian ada berikutnya ialah ayah madallaha ta'ala ba'dal itos. Yang bersin hendaknya mengucapkan alhamdulillah setelah bersin. Nah, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala, idza atasa ahadukum falyakul alhamdulillah. Jika salah seorang dari kalian bersin, maka hendaklah dia mengucapkan apa ini? Alhamdulillah. Bahkan ucapan ini juga tetap disyariatkan sekalipun kita sedang sholat. Ya. Bahkan sebagian ulama diantaranya ialah Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah memfatwakan kita bacaannya jahar. Yang penting bisa kita dengar sendiri. Jaharnya itu dalam batas kita bisa apain, mendengarnya sendiri. Dalam sholat kita bersin, alhamdulillah. Jahar, tapi dalam batas kita yang mendengarnya. Gak sampai bikin apa ini, gaduh yang lain. Ya. Nah, dan ini tidak termasuk perkara yang dilarang atau membatalkan sholat, walaupun tidak termasuk bagian dari sholat. Nah, tapi bagi orang-orang yang lain yang mendengarnya, maka tidak disyariatkan untuk apa ini? Tasmid, mengucapkan ya rahmukallah. Karena sedang apa ini? Sedang sholat. Ini hukum khusus ketika terjadi bersin dalam keadaan kita sedang sholat. Maka yang bersin tetap disyariatkan mengucapkan apa? Alhamdulillah. Dan jahar dengan batas suaranya hanya terdengar oleh kita, tidak sampai mengganggu jamaah yang lain. Dan bagi yang mendengarnya tidak disyariatkan untuk apa ini? Tasmid, karena sedang sholat. Kemudian ada berikutnya, tasmitul afis idza hamidallaha taala. Tasmitul afis idza hamidallaha taala. Mengucapkan yarhamukallah untuk orang yang bersin yang mengucapkan alhamdulillah. Ini dasarnya ialah hadis yang kita baca tadi, wa idza atasa fahamidallaha fashammithu. Jika saudara kita bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka hendaklah kita membaca tasmid untuknya, yaitu ucapan apa nih? Yarhamukallah. Adapun jika yang bersin tidak mengucapkan alhamdulillah, maka tidak disyariatkan mengucapkan apa ini? Tasmid untuknya. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Musa Al-As'ari radhiyallahu ta'ala an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, "Idza atasa ahadukum farhamidallaha farsammituhu." Jika ada salah seorang dari kalian yang bersin kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka hendaklah kalian yang mendengarkannya membacakan tasmid untuknya, ya hamdallah. Wa idza lam yahmadillah fala tusammitu. Dan jika dia tidak mengucapkan alhamdulillah, maka kalian tidak disyariatkan mengucapkan tasmid untuknya. Nah, ini sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada kasus yang Rasulullah sendiri yang mengamalkan hadis ini. Nah, ketika Rasulullah SAW sedang enak-enak bersama dengan sebagian sahabatnya, ada dua orang laki-laki yang persin. Yang satu diberi bacaan tasmid oleh Rasulullah, yang lain tidak diberi tasmid oleh Rasulullah. Faqala rajul, maka ada seorang yang bertanya, "Ya Rasulullah, syammata hadza wa lam tusammitni." Satu orang yang tidak mendapat tasmid dari Rasulullah itu protes dan bertanya, "Wahai Rasulullah, Anda mengucapkan tasmid kepada orang ini. Kenapa Anda tidak membaca tasmid untuk saya? Sama-sama bersinnya." Qala, "Inna hadza hamidallah wa lam tahmadillah." Kalau yang ini ketika bersin membaca alhamdulillah, sedangkan engkau tidak mengucapkan alhamdulillah. Itu sebabnya mengapa aku membaca tasbih untuk dia dan tidak menyampaikan tasbih untuk Anda. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala. Nah, baik. Nah, bagaimana cara memberi nasihat sama orang yang ketika bersin tidak baca alhamdulillah? Cara nasihat yang baik, caranya ialah dengan cara pertanyaan untuk mengajari dia adab bersin. "Maaf mas, kalau orang itu bersin, doa apa yang paling bagus yang ia baca?" "Alhamdulillah." "Oh ya, yarhamukallah." Itu ya. Ya. Ketika pesin kok enggak langsung alhamdulillah? Tanya, "Mas, doa apa yang paling bagus ketika pesin?" "Alhamdulillah." Ya, kita langsung, "Yarhamukallah." Halal. Kalau pintar cerdas ngerti ya. Oh, jadi ya. Nah, jazakallahu khair diingatkan gitu. Demikian pula ya kana bidina azakum wa ketika anak kita bersin padahal masih kecil ya bisa kita latih ya. Nah, ketika bersin ya kita sampaikan ayo baca alhamdulillah. Tidak langsung kita ya hamdalah padahal dia enggak mengucap kenapa ini? Alhamdulillah kita latih alhamdulillahnya. Nah, barakallahu. Gimana kalau yang vaksin itu orang bisu? Vaksin kan dengar suaranya bisunya kan, tapi nggak tahu alhamdulillahnya bagaimana. Nah, apakah kita disyariatkan untuk baca tasmid? Nah, kita lihat gerakan mulutnya. Kalau ketika bersin mulutnya itu gerak-gerak, ya anggap aja itu mengucapkan alhamdulillah. Kita baca tasbih untuknya, ya bersin. Wah, ya, wah, ya hamdulillah gitu, ya. Itu waman atau sah? Wa kharaka shafataihi bilhamdi. Walam nasma' minhu sautan liqauli akhras. Naam istahaqqa tasmid. Barang siapa yang bersin kok bibirnya itu ada gerak-gerakannya seperti mengucapkan alhamdulillah tapi kita enggak dengar ada suara alhamdulillah karena dia bisu, maka dia tetap berhak mendapatkan ucapan apa ini? Tasmid. Barakallahu. Naam. Kemudian la yushammat al'atis ba'da salita. Kalau bersinnya itu sampai 3 kali maka setelahnya tidak ada bacaan tasbih. Bersin kadang-kadang ngapain lebih dari sekali ya. Jadi maksimal 3 kali. Kalau lebih dari itu berarti lagi flu. Nah, dituakan ya. Disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Sunni disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahihul Jami dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza atasa ahadukum fal yusammithu jalisa. Jika salah seorang dari kalian bersin, maka hendaklah temannya menyampaikan tasbih untuknya kalau mengucap alhamdulillah ya. Fa in zada ala salatin fa huwa mazqumun. Kalau bersinnya itu lebih dari 3 kali maka dia adalah orang yang lagi sakit flu. Wala yusammat ba'da salatin. Maka tidak diberi tasmid setelah lebih dari 3 kali bersih. Juga disebutkan dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Dawud disahihkan oleh Al-Albani dalam Shahih Sunan Abi Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Rasulullah SAW bersabda, shammit akhaka salatan fama zada fahuwa zukam. Berilah tasmid kepada saudaramu 3 kali, kalau lebih maka itu ialah flu. Nah, di Allah yasfik atau safak Allah gitu ya, semoga Allah memberimu kesembuhan ya. Nah, telabak satuhur insyaallah bagaimana terserah sudah sakit flu. Sekali lagi Nah, terakhir untuk bab adab asin. Adapun untuk hak muslim berikutnya nanti kita lanjutkan ba'dal maghrib insyaallah ya. Ini karena pertemuan kita sebulan sekali. Nah, kalau satu hadis enggak selesai-selesai ya. Nanggung ya. Nah, di ba'dal maghrib kita lanjutkan dua hak muslim lagi. Ini yang terakhir adab bersin. La yusammat ghairul muslim idza atasa wa hamida. Kalau ada non muslim bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka tidak diberi bacaan tasbih. Nah, ada orang Yahudi atau orang Nasrani bersin kemudian alhamdulillah, jangan kasih tasbih. Ya. Nah. Baik. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmizi. Disebutkan Syekh Al-Albani dalam Shahih Sunan At-Tirmizi, "Innal Yahud kanu yata'ammaduna al-itasa 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam raja'a ay yaqula lahum yarhamukallah." Orang-orang Yahudi menyengaja bersin di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan harapan Nabi mengucapkan tasmid yarhamukallah. Fakana yaqulu lahu, ternyata Rasulullah mengucapkan kepada orang Yahudi, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Berarti bagi orang yang tasmid, orang yang bersin disyariatkan mengucapkan apa ini? Alhamdulillah. Bagi yang mendengarnya disyariatkan mengucapkan apa ini? Tasmid yarhamukallah. Bagi mereka yang mendapat tasmid, maka disyariatkan mengucapkan apa ini? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Bagi non muslim yang bersin membaca alhamdulillah, maka langsung dikasih bacaan apa ini? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Nah, demikian dalam riwayat ini. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat dan insyaallah nanti kita lanjutkan pada maghrib hak seorang muslim yang kelima dan yang keenam. Ya sarahu subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.